Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Naam, insyaAllah sesaat lagi kita akan mendengar kajian dari Al-Ustadz Abu Anas Ahmad Khadim Hafidhahullah Ta'ala, kajian yang berjudul Rahilah Rahilah kedudukan mulia dengan menghiasi diri akhlak mulia. Kajian ini disiarkan secara langsung dari Studio Mahat As-Sunnah Batu Jenrejo Malang, dan akan live streaming di Radio Islam Samarinda dan di Radio Islam Malang. Untuk itu, bagi para pendengar, tafadhal, bisa mendengarkan dengan seksama. Barakallahu fikum. Untuk sementara kita masih menunggu kedatangan beliau.